Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedunguluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Kalimantan, dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, para pendengar Radio Muslim di Yogyakarta dan sekitarnya, serta para pemirsa UFI TV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak nomor 29, masih berbicara tentang anak dan rukun Islam, yang saat ini kita memasuki bagian yang keempat, yaitu yang kaitannya dengan menunaikan zakat. Ini adalah rukun Islam yang keberapa? Yang keempat. Itu salah tulis di situ. Di situ tertulis, maka berikutnya adalah rukun Islam ketiga. Yang betul adalah yang keempat. Yaitu menunaikan zakat. Sebagaimana telah kita ketahui semuanya bahwa menunaikan zakat itu hukumnya adalah wajib. Wajib napa sunnah? Wajib. Menunaikan zakat hukumnya adalah wajib. Berbeda dengan sedekah. Berbeda dengan sedekah. Kalau sedekah itu hukumnya apa? Sunnah. Sedekah itu hukumnya sunnah. Adapun zakat itu hukumnya wajib. Sehingga kalau misalnya ada orang tidak zakat, dosa apa mboten? Dosa, karena dia meninggalkan sesuatu yang hukumnya wajib. Maka dari situ kita perlu mengetahui bahwa zakat itu adalah salah satu ibadah di dalam agama kita yang berdimensi sosial. Yang berdimensi sosial. Apa maksudnya Ustaz berdimensi sosial? Maksudnya itu kaitannya dengan orang lain. Kaitannya dengan orang lain. Hubungannya dengan orang lain. Beda dengan sholat. Kalau sholat itu ya kaitannya dengan diri sendiri. Kalau zakat enggak. Kalau zakat itu hubungannya dengan orang lain. Dengan sesama manusia. Seperti contohnya juga kurban. Seperti contohnya juga apa? Kurban. Kurban itu ketika disembelih yang menikmati bukan cuma diri sendiri, tapi juga orang lain ikut menikmati. Nah, ibadah-ibadah yang seperti ini dan juga yang lainnya, seandainya diterapkan dengan baik, maka niscaya akan membawa kebaikan untuk masyarakat. Akan menimbulkan keharmonisan hubungan antara anggota masyarakat, terutama antara yang kaya dengan yang miskin. Kemudian ketika zakat ini diterapkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tingkat kejahatan, kriminalitas, pencurian, perampokan itu akan berkurang jauh. Kenapa? Karena orang-orang yang merampok karena kemiskinannya terbantu dengan zakat yang dikeluarkan oleh orang-orang kaya, sehingga dia tidak kepepet untuk mencuri, sebab kebutuhannya tercukupi dengan zakat yang dikeluarkan oleh orang-orang kaya. Lagi pula ketika zakat itu dikeluarkan, maka akan menimbulkan kasih sayang dari orang miskin kepada orang kaya, begitu pula sebaliknya. Terjadinya pencurian, perampokan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mampu, seringkali itu kejadian dipicu karena orang kaya pelit. Gimana, Ibu? Dipicu dari orang kaya yang pelit. Dipicu dari orang kaya yang pelit. Karena orang kaya itu pelit, akhirnya mereka atau orang-orang yang miskin, mereka jengkel. Mereka jengkel bahwa ketika ibadah zakat itu diterapkan, maka hal itu akan menimbulkan kerukunan di antara anggota masyarakat, antara yang kaya dengan yang miskin. Kalau misalnya antara yang kaya dan miskin itu rukun, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tingkat kejahatan, pencurian, perampokan, penculikan itu juga akan berkurang. Makanya kalau misalnya kita melihat ada perampokan itu banyak di suatu daerah, coba dilihat orang-orang kayanya pada bayar zakat atau enggak. Sering-seringnya daerah-daerah yang seperti itu biasanya orang kayanya itu pelit. Ada enggak orang kaya yang pelit, Bu? Oh, banyak. Maka kalau kita pengen aman desa kita, kota kita, dan seluruh kehidupan kita, maka kita berusaha untuk membudayakan zakat ini. Karena zakat adalah sebuah ibadah yang mulia, maka anak-anak kita perlu kita biasakan, kita rangsang sejak kecil untuk memiliki perasaan kasih sayang kepada orang-orang miskin. Bisa merasakan kesusahan orang lain. Bagaimana caranya, Ustadz, supaya anak-anak itu terbiasa untuk terdorong memiliki perasaan kasihan kepada orang-orang miskin? Caranya adalah dengan dibiasakan. Dengan dibiasakan membayarkan sedekah, atau kita bawa anak kita saat kita akan memberikan sesuatu berupa zakat atau infak atau sedekah, kita bawakan atau kita bawa anak kita kepada orang yang tidak mampu tersebut. Misalnya kita akan memberikan zakat kepada tetangga kita yang miskin. Saat kita memberikan zakat tersebut, kita ajak anak kita. Kita ajak anak kita untuk memberikan uang tersebut kepada si miskin, supaya dia melihat bagaimana susahnya orang hidup dengan kemiskinan. Kadang-kadang anak kita yang hidup dengan berkecukupan belum pernah merasakan bagaimana susahnya jadi orang miskin. Terkadang kita punya anak mengeluhkan rumahnya, ini kok kurang luas rumahnya, Pak. Ini kok kamar saya kurang luas, Bu. Padahal sebenarnya sudah cukup luas. Maka suatu saat kita perlu ajak dia untuk berkunjung kepada orang yang rumahnya jauh lebih kecil daripada rumah kita. Misalnya sudah dibuatkan kamar ukuran 3x4. 3x4 meter. Ya lumayanlah 3x4 meter. Dia masih merasa ini kok sempit sekali kamar saya pengen kamar yang lebih luas. Maka kita perlu ajak dia untuk berkunjung kepada tetangga yang mungkin ukuran kamarnya cuma 1x2 meter mungkin. Sehingga anak itu bisa merasakan. Seandainya suatu saat anak kita kok lauknya cuma sayur, cuma tempe, cuma tahu. Kita ajak anak kita untuk mendatangi tetangga kita yang mungkin makannya cuma garam, lauknya cuma garam dan jelantah. Ya. Masih ada orang yang makan pakai jelantah, Bu? Masih ada. Ya. Jadi anak kita ajak mereka untuk melihat bagaimana sulitnya hidup menjadi orang miskin. Sehingga dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, akan tumbuh perasaan kasih sayang di dalam benak anak-anak kita kepada orang-orang miskin. Jadi kedermawanan itu adalah merupakan sifat yang perlu ditanam, perlu dilatih. Jangan sampai ada sebagian orang pelit dari kecil sampai tua pelit terus. Na'udzubillahimin dzalik. Itu kenapa? Karena tidak dilatih. Ya. Karena tidak dilatih dari kecilnya. Seandainya anak-anak kita dari kecil sudah kita latih untuk berbagi. Ya, dimulailah dari dalam diri rumah kita sendiri, dari dalam rumah kita sendiri. Misalnya, adik punya makanan. Dia makan sendiri, kemudian ada kakaknya. Kita latih dia untuk berbagi dengan kakaknya. Atau sebaliknya ada kakak, anak nomor satu, makan makanan, di sampingnya ada adiknya, kemudian dia tidak bagikan kepada adiknya, kita perlu tegur. Ayo kak, dibagi makanannya buat adik. Nah, yang seperti ini harus kita biasakan sejak kecil. Supaya apa? Supaya anak itu memiliki perasaan simpati kepada orang-orang yang tidak mampu. Nah, kalau seandainya kita melihat anak kita sudah mau bersedekah, misalnya ada pengemis, kita suruh, nak, tolong ini uangnya dikasihkan kepada pengemis tersebut. Ternyata anak kita berani untuk mengikuti apa yang kita sampaikan, dia jalan untuk kuduk-kuduk, dia kasihkan kepada orang miskin itu. Setelah dia lakukan itu, kita puji, oh Masya Allah, pinter putrane bapak atau putrane ibu, atau putrinya bapak atau putrinya ibu pintar, Masya Allah, begini nak, Allah dalam Al-Quran berfirman, مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُمْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ. Ajarkan kepada anak bagaimana pahalanya orang yang infak. Dalam Al-Quran dikatakan, كَمَثَلِ حَبَّةٍ, seperti orang yang menanam satu butir benih, kemudian menumbuhkan 7 batang. Dan setiap batang itu ada 100. Berarti berapa itu, Bu? 700. Ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha', dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menggandakan, melipat gandakan pahalanya itu kepada siapa yang dikehendaki. Wallahu wasi'un 'alim. Allah itu maha luas karunianya dan maha mengetahui. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Makanya, ketika anak sudah melakukan sesuatu yang baik, kita puji anak tersebut. Oh, Masya Allah, le, pinter kamu. Nduk, pinter kamu, nak. Masya Allah, abi, bapak suka kalau kamu seperti ini. Ibu suka kalau kamu seperti ini. Dan jangan pernah meremehkan sedekah. Jangan pernah meremehkan infak, walaupun itu hanya sedikit. Kadang-kadang kita agak memandang sebelah mata orang yang berinfak dengan 1000 perak misalnya. Atau cuma punya 500 perak, infak 500 perak. Ada sebagian orang gembosi. Loh, Masa infak 500 perak sih dapat apa? Kita katakan, jangan pernah meremehkan amalan yang sedikit. Nabi SAW bersabda, ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Jagalah dirimu dari api neraka, walaupun dengan cara infak separuh kurma. Pinten bu, separuh kurma. Sedikit enggak itu? Sedikit sekali. Ya. Kurma diparuh jadi dua, separuh. Itu sudah bisa melindungi kita dari api neraka. Kalau misalnya kita ikhlas. Makanya sebagian ulama mengatakan, rubba amalin saghirin yukabbiruhun niyyah. Betapa banyak amalan-amalan yang kecil menjadi besar karena niat. Betapa banyak amalan yang kecil pahalanya besar karena niat. Karena niatnya ikhlas. Tapi sebaliknya, warubba amalin kabirin yusaghiruhun niyyah. Dan betapa banyak amalan-amalan yang besar, ya infaknya gede, tapi kemudian jadi kecil. Karena apa? Niatnya tidak ikhlas. Infaknya tah jutaan. Barang orang jadi dicabut maning. Gimana mbak? Jutaan infaknya buat masjid. 7 juta, 10 juta. Nyumbang pasir 10 truk. Begitu enggak jadi, diangkuti maning pasirnya. Nah, ini amalannya besar, tapi kecil dan remeh. Kenapa? Karena niatnya tidak benar. Maka ini perlu kita tanamkan dalam diri anak kita. Bahwa beramal, walaupun sedikit, asal kita ikhlas. Kemudian juga ajarkan kepada anak-anak, bahwa setiap hari, itu ada dua malaikat yang turun ke muka bumi. Setiap hari selalu ada dua malaikat yang turun ke muka bumi. Kata Nabi SAW, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani." Setiap hari selalu turun dua malaikat. Apa tugas dua malaikat tersebut? Fayaqulu ahaduhuma. Malaikat yang pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Malaikat yang pertama berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah ganti kepada orang-orang yang mau infak. Malaikat yang pertama mendoakan supaya orang yang infak itu diberi ganti oleh siapa? Oleh Allah. Makanya belum pernah kita dengar orang rajin infak jatuh miskin. Orang tahu krungu, belum pernah dengar. Mungkin ibu-ibu pernah nemu ada orang rajin infak jadi kere. Wonten apa mboten? Mboten. Kenapa? Karena hartanya berkah diganti sama Allah. Para malaikat berdoa mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, malaikat yang kedua mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, musnahkanlah harta orang yang enggan berinfak. Musnahkanlah harta orang yang enggan berinfak. Malaikat yang pertama mendoakan orang yang infak supaya dikasih ganti oleh Allah. Malaikat yang kedua tugasnya adalah mendoakan supaya hartanya orang yang gak mau infak itu musnah. Apa bu? Musnah. Alias hilang, hancur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makanya sering kita dapatkan orang-orang yang kaya, orang-orang yang kaya ditimpa musibah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya dalam sekejap hartanya habis. Macam-macam. Ada yang kebakaran. Ada yang kena gempa. Kemudian masuk ke dalam bumi. Ada yang kena tsunami. Ya. Ada yang dicuri habis oleh siapa? Oleh pencuri. Oleh perampok. Maka yang seperti ini seharusnya bisa diambil pelajarannya. Bahwa kita yang beriman harus meyakini dan harus menanamkan kepada jiwa anak-anak kita bahwa yang namanya zakat itu harus dikeluarkan. Setelah zakat yang wajib ini kita keluarkan, kita berusaha untuk mengiringinya dengan yang sunnah-sunnah. Sedekah kita, infak kita. Tapi yang zakat ini harus dijadikan sebagai prioritas pertama yang dipentingkan oleh kita. Kenapa? Karena orang yang tidak zakat itu terancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 34 sampai 35. Jadi orang-orang yang enggan untuk berzakat diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Azza wa Jalla, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim." Dan orang-orang yang menimbun, menyimpan emas dan perak, kemudian mereka tidak mau menginfakkannya di jalan Allah. Hati-hati bu, yang punya perhiasan, ya, yang punya perhiasan, koleksi perhiasan, kalau misalnya perhiasan itu sudah sampai nisab, nisab itu adalah batas minimal wajib zakat. Jadi kalau emasnya perhiasan itu sudah sampai nisab, kemudian sudah lewat 1 tahun, kemudian tidak dizakati, kata Allah, fabashirhum bi'adzabin alim, kabarkanlah kepada orang-orang itu bahwa mereka itu akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Apa siksaannya? Kata Allah, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Emas dan perak perhiasan tadi itu oleh Allah nanti pada hari kiamat akan dipanaskan, dididihkan, dilelehkan di atas neraka jahannam. Setelah meleleh panas itu, setelah meleleh emas dan perak tersebut, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala emas yang sudah meleleh itu digunakan untuk membakar dan menyetrika mukanya orang tersebut, lambungnya dan punggungnya. Disetrika oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang enggan untuk mengeluarkan zakatnya, yang cuma menimbun emas dan peraknya. Kemudian Allah mengatakan, fadhuku hadza ma kanastum li anfusikum. Inilah yang kalian timbun untuk diri kalian sendiri. Fadhuku ma kuntum taknizun. Rasakanlah akibat jelek dari apa yang kalian lakukan. Al-Quran surat At-Taubah ayat 34 sampai 35. Makanya, ibu-ibu yang kami hormati, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, bahwa kewajiban kita adalah menyadarkan anak kita sejak dini tentang kewajiban zakat. Membiasakan mereka untuk mengulurkan tangannya. Saat ada pengemis, kita ajari anak kita, dialah yang memberikannya. Atau saat kita akan membayar zakat lewat amil, lewat basda misalnya, maka kita ajak anak kita, ini lole saatnya kita ini membayar zakat, kita bawa anak kita ke sana supaya dia melihat bagaimana orang tuanya itu membayar zakat. Atau misalnya kalau tidak lewat basda misalnya, kita langsung bawa anak kita ke tempat mustahiknya, orang miskinnya. Setelah anak itu melihat, kemudian kita biasakan anak berbagi kepada saudaranya, kepada tetangganya, kepada temannya di sekolahan yang tidak mampu. Setelah itu kemudian kita tanamkan tentang pahala orang yang berzakat, pahala orang yang bersedekah, sembari kita ingatkan tentang ancaman-ancaman, siksaan-siksaan yang akan Allah timpakan kepada orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Silahkan kita buka pintu pertanyaan. Zakat itu wajibnya kapan? Apakah setiap bulan atau setiap hari raya Idul Fitri? Zakat itu tergantung zakatnya zakat apa. Kalau zakat itu zakat mal, maka diwajibkan untuk dikeluarkan setiap tahun. Setiap apa? Tahun. Setiap tahun itu tidak mesti di hari raya Idul Fitri. Jadi kapan kita hitung sudah sampai nisab, kita keluarkan zakat tersebut 2,5%. 2,5%. Kalau yang dimaksud dengan zakat pertanian, maka berarti dikeluarkannya setiap kali apa? Panen. Adapun yang setiap Idul Fitri itu namanya zakat zakat fitri atau zakat fitrah yang biasa diistilahkan oleh masyarakat kita. Jadi, Bapak Sobari, zakat itu bukan tiap bulan. Tapi kalau misalnya setelah kita hitung 1 tahun, kemudian kita hitung ternyata zakat kita tahun ini 2.500.000 misalnya, karena harta yang kita miliki ada 100 juta, setelah kita hitung 2,5%-nya keluar 2.500.000. Nah, 2.500.000 ini boleh dikeluarkan sak geluntung sekali 2.500.000, bisa juga dikeluarkan dicicil ya setiap bulan, itu enggak apa-apa. Setelah dihitung 2.500.000, kemudian kita keluarkan setiap bulannya 250.000, itu enggak apa-apa. Jadi setelah dihitung boleh dicicil pengeluarannya, karena kita melihat mungkin orang miskin itu kan kebutuhannya tidak cuma setahun sekali. Kalau misalnya kita keluarkan mak geluntung 2.500.000, bulan depan orang miskinnya kelaparan, enggak ada yang kita keluarkan. Maka kalau maksudnya setiap bulan seperti apa yang saya sampaikan tadi, maka tidak mengapa insya Allah. Ya, silakan pertanyaan yang lain. Ya, Ustaz, untuk pertanyaan selanjutnya kami akan bacakan pertanyaan dari Umu Hanifa di Purbalingga, Ustaz. Apakah kewajiban zakat plus sedekah bagi orang yang memiliki harta saja, Ustaz, seperti orang kaya? Apakah zakat itu hanya diwajibkan atas orang yang punya harta? Jawabannya, orang yang hartanya sampai nisab, itulah yang diwajibi untuk zakat. Kalau misalnya ada orang hartanya tidak sampai nisab, ya tidak wajib zakat. Akan tetapi, tetap dia disunnahkan untuk bersedekah. Ya. Jadi bedanya antara sedekah dengan zakat, kalau zakat itu hukumnya wajib, kalau sedekah itu hukumnya sunnah. Kalau zakat itu ada ketentuannya harus sekian persen. Kalau sedekah tidak ada ketentuannya. Kalau sedekah tidak ada ketentuannya. Maka kalau misalnya orang hartanya tidak sampai nisab, dia tidak wajib untuk berzakat. Tapi tetap disunnahkan untuk bersedekah semampu yang bisa dia keluarkan. Ya. Silakan pertanyaan yang lain. Apakah waktu kita sedang sholat, kemudian anak kita mengucapkan salam, apakah kita harus membalasnya? Mohon nasihatnya, Ustaz Taufik. Ya, kalau misalnya anak kita lagi sholat, atau kita lagi sholat, apakah kita harus menjawab salam? Jawabannya tidak. Ya. Kita lagi sholat, gimana kita menjawab salam? Jadi jawab salamnya nanti kalau misalnya kita sudah selesai sholat. Kalau kita sudah selesai sholat, maka saat itu kita tidak apa-apa untuk menjawab salam. Tapi kalau tengah-tengah sholat, ya tidak boleh kita menjawab salam. Ya, silakan. Baik, Ustaz, terima kasih atas penjelasannya. Dan pertanyaan kedua dari Umu Laundry yang ada di Salatiga. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Sebenarnya kami senang untuk mengajak anak untuk memberi kepada pengemis. Namun, akhir-akhir ini, ketika kami mengetahui bahwa mengemis merupakan profesi, dan sebenarnya mereka lebih kaya, kami jadi ragu. Bolehkah kami mempunyai perasaan demikian, Ustaz? Mohon nasihatnya. Tergantung. Jadi kalau misalnya kita akan memberikan sesuatu kepada pengemis, kemudian kita curiga bahwa pengemis itu sudah menjadikan pekerjaan itu sebagai profesi. Malah bisa jadi pengemis itu lebih kaya daripada yang memberi. Sekarang kalau kita punya bukti atau punya dalil, punya fakta bahwa pengemis itu memang orang kaya, maka saat itu tidak mengapa kita beri atau tidak kita beri pengemis tersebut. Ya, kalau kita dengar cerita misalnya dari seseorang, itu yang ngemis-ngemis di rumah kita itu, di kampung kita, ternyata dia itu punya rumah megah sekali. Punya rumah megah sekali di daerah anu, saya pernah melihat, saya pernah tanya kepada lurahnya. Nah, kalau seperti itu berarti kan ada bukti. Kalau kita tahu memang pengemis itu adalah orang kaya, maka saat itu tidak kita kasih. Syukur-syukur sambil dinasehati. Syukur-syukur sambil dinasehati. Tapi kalau misalnya kita cuma ragu-ragu saja, maka tidak mengapa kita kasih. Kalau kita tidak akan ngasih, maka tidak boleh kita membentak. Kata Allah, wa ammasa ila fala tanhar. Peminta-minta itu tidak boleh dibentak. Jadi kalau misalnya kita nggak mau ngasih, ya sudah, nggak usah dikasih, tapi nggak usah dibentak. Ya, karena bisa jadi dia itu memang betul-betul membutuhkan. Maka inti dari jawabannya, kalau kita yakin betul bahwa dia ini orang kaya, cuman menyamar menjadi orang miskin, maka nggak dikasih nggak apa-apa. Tapi kalau kita masih ragu antara iya dan tidak, diberi pun insya Allah lebih baik. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Silahkan pertanyaan yang lain. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Dan pertanyaan pertama kami bacakan dari saudari Anissa di Depok. Ustaz, amalan yang dilakukan oleh seorang wanita ketika hamil, apakah yang paling utama? Dan apakah dosa yang dilakukan oleh seorang ibu atau bapak akan berpengaruh jelek kepada anaknya? Syukur Ustaz memberikan penjelasan. Fadhil. Ya. Amalan apa yang paling baik dilakukan oleh wanita hamil? Amalan apa saja yang berdimensi ibadah. Amalan apapun yang berdimensi ibadah. Entah itu sedekah, entah itu sholat, entah itu baca Quran, entah itu zikir. Jadi amalan-amalan salih yang disyariatkan di dalam agama kita. Termasuk diantaranya adalah doa. Sebagaimana yang dipraktekkan oleh para nabi dahulu. Dan juga para ibunya, ibunya para nabi. Dan juga orang-orang saleh dahulu, para ulama. Saat mereka istrinya sedang hamil, atau wanita tersebut sedang hamil, maka mereka menjadikan salah satu prioritas ibadahnya yang paling penting adalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi habli minas salihin. Atau Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi amalan apa? Ya segala amalan yang disyariatkan di dalam agama kita, terutama doa. Terutama doa. Kemudian apakah dosa yang dilakukan oleh orang tua berpengaruh kepada perilaku anak? Bisa jadi berpengaruh. Dan seringkali sangat berpengaruh kepada perilaku anak. Makanya sebagian ulama mengatakan, aku bisa menyaksikan efek dari dosa yang kulakukan di dalam perilaku hewan tungganganku. Bayangkan, hewan tunggangan saja terpengaruh, apalagi istri dan anak-anak. Maka dari sini orang tua, manakala anaknya sulit diatur, manakala anaknya nakal, sebelum kita memarahi anak, lebih baik kita itu introspeksi diri terlebih dahulu. Barangkali saya melakukan perbuatan dosa ini dan itu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan efek jelek kayak tadi, itu tujuannya adalah untuk memberikan peringatan kepada kita. Supaya kita tidak terus-menerus melakukan kesalahan tersebut. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ya, silakan. Baik, pertanyaan kedua dari Umu Dahlia di Cibubur, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, ana ingin berbakti kepada kedua orang tua. Dan pertanyaannya adalah, bolehkah saya membadalkan atau menghajikan almarhum kedua orang tua saya melalui orang lain, sedangkan saya sendiri belum menunaikan ibadah haji? Syukran, Ustaz Fadl. Bolehkah berbakti kepada orang tua dengan cara membadalkan? Membadalkan itu menghajikan orang tua seandainya saya belum mampu, seandainya saya belum haji. Jawabannya, pertama, Anda kalau mampu untuk berhaji, maka Anda dahulukan terlebih dahulu untuk berhaji, karena itulah yang fardu ain. Itulah yang fardu ain. Adapun menghajikan orang tua, seandainya orang tua itu dulu tidak mampu, maka tidak diwajibkan untuk menghajikan orang tua, walaupun tetap disunnahkan. Berarti antara yang wajib Anda haji fardu ain sama menghajikan orang tua yang hukumnya sunnah, berarti harus didahulukan yang hukumnya wajib. Maka kalau Anda sudah mampu untuk berhaji, lebih baik Anda dulu yang berangkat berhaji. Setelah Anda berangkat berhaji, kemudian Anda punya keluasan rezeki, tidak mengapa membadalkan orang tua. Entah Anda sendiri yang berangkat atau orang lain yang dibiayai oleh Anda. Jadi urutannya seperti itu. Anda dulu yang berhaji kalau Anda mampu, kecuali kalau Anda tidak mampu, itu lain masalah. Karena haji sekarang ada 33 juta misalnya, kemudian membadalkan cuma butuh sekitar 5 juta misalnya, dan orangnya harus diyakinkan betul bahwa orang itulah orang yang amanah. Melalui kesempatan ini saya ingin mengingatkan kepada jamaah sekalian, para hadirat, kemudian juga para pendengar, para pemirsa, ketika menitipkan badal haji, itu dipastikan betul bahwa yang diamanahi itu orang yang amanah. Orang yang dititipi uang adalah orang yang amanah. Karena maaf, sering kejadian orang-orang berangkat membadalkan, murah sih murah, satu orang ditariki 2 juta, 3 juta, tok. Ternyata dia itu menarik dari 10 orang. Berarti satu orang menghajikan 10 orang. Nah, kalau seperti itu yang sah cuma satu. Berarti yang 9 itu tidak sah. Maka berhati-hati. Ya. Saya ingatkan, berhati-hati betul ketika akan memilih orang. Atau akan memilih pihak. Atau memilih apalah yang ditugasi untuk mencarikan orang yang membadalkan. Karena kenyataannya sering kita dapatkan praktek-praktek tidak jujur kayak tadi itu. Jadi jangan tergiur dengan murahnya. Kadang, wah itu di sini cuma 2 juta ya, murah banget bisa menghajikan orang tua. Ternyata dia berangkat menghajikan 20 orang. Wah, 2 juta ping 20. 2 juta kali 20 lumayan itu berapa, Bu? 40 juta itu. Nah, maka hati-hati. Ya, hati-hati, dan itu tidak sah kecuali satu orang saja yang sah. Jadi hanya boleh satu orang membadalkan satu orang. Ya, silakan pertanyaan yang lain. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan yang pertama adalah, Ustadz, ketika kami memiliki harta berupa emas dan uang yang digabung sudah mencapai nisab, apakah dibayarkan menggunakan emas atau uang senilai dengan emas yang mencapai nisab, Ustadz? Punya harta emas dan uang. Punya harta emas dan uang. Setelah digabungkan sampai nisab, dikeluarkannya zakatnya dalam bentuk uang atau uang dan emas atau emas. Jawabannya fleksibel. Yang penting nominalnya sama. Jadi kalau misalnya Anda keluarkan dalam bentuk uang pun tidak apa-apa. Jadi misalnya dikeluarkan dari emasnya 2,5 gram misalnya ya. Nah itu diuangkan. Karena sulit kan yang namanya emas misalnya emas 100 gram misalnya, ya. Kemudian dipotong 2,5 gram angel itu, masa dididiki nggih? Masa kita potong emasnya, kita keluarkan 2,5 gram kan sulit, ya. Misalnya cuma misal saja. Jadi uang kan enggak apa-apa. Diuangkan tidak mengapa, kemudian kita berikan kepada orang-orang yang berhak. Silakan pertanyaan berikutnya. Ya, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustaz, dahulu saya memiliki harta yang sudah mencapai nisab, tetapi karena dahulu tidak begitu peduli dengan zakat, apakah saya harus membayar zakat yang telah lewat? Dan bolehkah saya membulatkan nominal zakat, semisal 980.000 dibulatkan menjadi 1 juta, Ustaz? Kalau dahulu belum tahu tentang wajibnya zakat, padahal zakatnya sudah sampai nisab, apakah sekarang dikenai kewajiban? Sebaiknya dikeluarkan. Sebaiknya zakat-zakat yang dahulu belum dikeluarkan, sebaiknya dikeluarkan untuk menjaga kebersihan harta Anda. Terus kalau membulatkan boleh enggak? Misalnya setelah dihitung 2,5%-nya misalnya keluar 980.000. Kok tanggung sekali, enggak dibulatkan saja menjadi 1 juta, kita katakan enggak apa-apa, yang 980.000 diniati zakat, yang 20.000 diniati apa? Sedekah. Jadi yang wajib itu yang 980.000, adapun yang 20.000 penggenapan itu hukumnya adalah sunnah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.